الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan dari Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih melanjutkan fasal tahdzir fi ittikhadil Qur'an ma'isyah, peringatan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber penghasilan untuk mendapatkan uang dari Al-Qur'an, serta hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Qur'an. Hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Qur'an. Baik. Kita sampai di halaman 73. Sekarang kita masuk di paragraf yang paling akhir, yang paling bawah, pembahasan tentang ahdul ujroh, mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Baik. Kelas 3. قال الإمام يحيى بن شرف أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه التبيان Wa ammal ahdul ujrati ala ta'limil Qur'an. Adapun mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an, faqad ihtalafal ulama'u fi, sungguh para ulama berbeda pendapat tentangnya. Hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Qur'an. Fahakal al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi. Al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi beliau membawakan man ahdil ujru alaihi, larangan mengambil upah ya, atas pengajaran Quran, an jama'atin minal ulama, dari para ulama pendapatnya, minhum az-Zuhri wa Abu Hanifah, di antara para ulama yang melarang untuk mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran adalah Az-Zuhri dan juga Abu Hanifah. Nah, ini diantara para ulama yang melarang untuk mengambil upah. Wa an jama'atin annahu yajuzu idza lam yashrudhu. Dan juga Al-Khattabi membawakan pendapat lainnya dari jamaah, annahu yajuz, boleh, yakni boleh untuk mengambil upah mengajarkan Al-Quran, tapi idza lam yashrudhu, jika tidak mempersyaratkannya, bukan sebagai persyaratan. Wa huwa qaulul Hasan Al-Basri wa Sa'bi wa Ibn Sirin. Itu pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, pendapatnya Asy-Sya'bi dan juga Ibnu Sirin. Nah, yang berpendapat boleh jika bukan sebagai persyaratan. Wa dhahaba Atha wa Malik wa Syafi'i. Kemudian Atha, Malik dan juga Syafi'i, wa akharun dan yang lainnya, ila jawaziha, boleh untuk mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran, idza syaratahu, jika mempersyaratkannya, wasta'jarahu ijaratan sahihah, dan istajarah, disewa dengan sewa yang benar. Waqad jaza, waqad jaa bil jawazil ahadits sahihah, telah datang tentang pembolehan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dari hadis-hadis yang sahih. Nah, jadi ini ikhtilaf di kalangan para ulama, hukum mengambil bayaran, mengambil upah ketika seorang mengajarkan Al-Quran. Wahtajja man man'aha bi hadisin Ubadah bin Shamit. Para ulama yang melarang untuk mengambil upah, ihtajja, berhujjah dengan hadisnya Ubadah bin Shamit, annahu 'allama rajulan min ahli suffa al-Qur'ana. Ubadah bin Shamit mengajarkan ahli suffah, para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Ubadah bin Shamit mengajarkan Al-Qur'an. Fa ahda lahu qausan. Kemudian santrinya itu ada yang memberikan hadiah kepadanya qaus, yakni anak panah ya, atau busur panah. Nah, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan kepada Ubadah bin Shamit, in sarraka, kalau kamu senang, antu tawwaqa biha, untuk dikalungkan dengannya, tauqan minnar, kalung dari api, faqbalha, maka terima saja hadiah itu. Kalau memang kamu mau, Kalau memang kamu senang nanti yaumul qiyamah dikalungi dengan kalung api, terima saja hadiahnya. Jadi maksud ada di sini larangan na'am untuk menerima upah ketika mengajarkan Al-Qur'an. Baik. Bahwa hadisun masyhur. Ini hadisnya masyhur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Ini di sahihan oleh Syalbani rahimahullah riwayat ini. Wa bi atharin kathiratin minas salaf. Dan asar-asar yang banyak dari para salaf. Larangan mengambil upah ketika mengajarkan Al-Qur'an. Baik, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan agama. Wa ajabal mujawizun an hadisi Ubadah bijawabain. Para ulama yang membolehkan untuk mengambil upah menjawab dengan dua jawaban. Ahaduhuma, yang pertama, anna fi isnadihi maqalan, bahwasanya sanadnya, sanad dari si atas ada pembicaraan, ya. Ada pembicaraan sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Sebagian menyatakan dhaif. Di sanadnya ada pembicaraan. Wasani, yang kedua, annahu kana tabarru'a bita'limihi. Itu jika dia mengajarkannya tabarrok. Tabarrok itu sukarela. Sukarela untuk mengajarkan. Falam yastahiqu syai'an uhdi ilaihi ala sabidil iwad. Maka dia tidak berhak sedikit pun uhdi ilaihi, diberikan hadiah kepadanya ala sabil iwad, sebagai bentuk ganti, diganti balasan, dikasih upah, ya, dikasih hadiah ketika selesai mengajarkan Al-Qur'an. Falam yajuz lahu al-ahdhu, maka tidak boleh itu diambil. Bi khilafi man yaqidu ma'u ijaratan, beda dengan orang yang memang sudah akad, na'am, perjanjian disewa untuk mengajarkan Al-Qur'an. Qabla ta'lim, sebelum ta'lim ada akad perjanjian, dia mengajarkan Quran dan nanti akan mendapatkan upah, bayaran, ya, mukafah. Baik, itu boleh untuk diambil. Wallahu a'lam. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Jadi di sini, baik, para ulama ikhtilaf tentang hukum mengambil upah ketika mengajarkan Al-Qur'an. Ada beberapa fatwa dari para ulama. Kita akan bacakan beberapa fatwa dari para ulama. Baik. Di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah, beliau pernah ditanya, hal yajuzu ahdul mal li ta'limil atfal al-Qur'an? Bolehkah mengambil upah ketika mengajarkan anak-anak Al-Qur'an? Ngajari anak-anak Al-Qur'an kemudian mendapatkan bayaran, mukafa'ah. Kata beliau, ya la tustaratu. Dia tidak dipersyaratkan. Naam. Dia tidak dipersyaratkan. Amma idza utita bidun istirat, adapun jika kamu diberi tanpa syarat, au jaa fa'ilu khairin, atau datang orang baik wa qala uridu an tu'allima abna'i, aku ingin kamu mengajari anak-anakku, au ta'limi abna'il muslimin, atau kamu mengajari anak-anak yang kamu muslimin, wa ana utika fi syahr kada wa kada, aku akan ngasih kamu satu bulan segini segini. Fala ba'sa insyaallah. Kata beliau, enggak apa-apa insyaallah. Kamu ngajari anak-anaknya kaum muslimin, kemudian nanti satu bulan mendapatkan gaji segini misalnya. Baik, tapi lu enggak ada masalah. Wa ba'da aidan law ja'a sahsan wa ma indau mal. Demikian pula kalau nanti datang seseorang yang tidak punya uang, ya. Ba'limu, ajari dia. Bukan sebagai persyaratan, kalau punya uang saya ajari, jika enggak punya uang dia enggak mau ngajari, enggak boleh, ya. Baik. Jadi ini jika tidak dipersyaratkan, ya. Siapapun boleh untuk belajar di situ. Naam, baik yang bisa bayar maupun tidak bisa bayar, baik, maka boleh untuk belajar di situ. Dan jika diberikan bayaran dengan memberi setelah dia mengajarkan Quran, maka boleh untuk diambil. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Demikian pula baik, hadis ini nanti dibawakan fatwa lajnah daimah, ya. Baik. Ini Jabar Samawi rahimahullah. Kemudian dalam fatwa yang lainnya, lajnah daimah ditanyakan kepada lajnah daimah. Nah, terkait tentang mengambil upah dari pengajar Al-Quran, demikian pula Zaib lajnah daimah membolehkannya dengan membawakan dalil kisah seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berminat, kemudian sahabat ada yang berminat untuk menikahinya tapi tidak memiliki harta maharnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, apakah kamu memiliki hafalan Quran? Maka hafalan Quran itu dijadikan sebagai mahar. Nah, lajnah daimah menyebutkan, ya juzu laka an ta'huda ajran ala ta'limil Quran. Di jawaban lajnah daimah, boleh bagimu untuk mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam zawwaja rajulan imra'atan bi ta'limihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan bi ta'limihi, dengan mahar dia mengajari istrinya Al-Qur'an. Ma maham minal Qur'an. Wa kana dzalika shadaqu. Itu sebagai maharnya. Baik. Wa ahada sahabi ujratan ala shifa'il marid kafir bisababi ruqyatihi iya bi fatihatil kitab. Demikian pula lajnah daimah berdalil ketika sahabat meruqyah orang kafir dengan dibacakan suratul Fatihah, di situ sahabi itu mendapatkan upah dari orang kafir itu dan diambil. Baik. Ini dijadikan dalil oleh lajnah daimah untuk menjawab bahwasanya boleh bagi seorang yang mengajarkan Al-Qur'an, baik, untuk mengambil upah atas dia mengajarkannya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, beberapa fatwa para ulama yang menunjukkan bolehnya untuk mengambil upah selama itu bukan persyaratan. Baik, wallahu a'lam bishawab, dan itu yang sahih. Nah, sekarang kita masuk di fasal berikutnya. Baik, saya. muddatin muayyanatin. Muayyanah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah faslun fil kalami an khatmil Qur'an fi muddatin muayyanah. Fasal tentang khatmil Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu tertentu. Qala yang bagi ayu hafidha ala tilawatihi wa yukhira minha. Hendaknya ayu hafidha untuk menjaga bacaan Qur'annya. Wa yukhira minha dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, jadi beliau menganjurkan untuk kita continue, rutin untuk membaca Al-Quranul Karim. Sehingga disebutkan dari Abu Aliyah, beliau pernah menyatakan, kunna na'udu min a'dami dhanbi, kami menganggap termasuk dosa yang paling besar, ayat Allah merujul Al-Qur'ana, seseorang mempelajari Al-Qur'an summa yanam, kemudian dia tidur, walam yaqra minhu syai'an, dan tidak membaca Al-Qur'an sedikit pun, termasuk dianggap a'dhamu dhanb, dosa yang paling besar. Seorang mempelajari Al-Qur'an, bahkan seorang mungkin sudah hafizul Qur'an, kemudian dia tidur tidak bangun di malam hari, ya, dia tidak membaca sedikit pun dari Al-Qur'an, maka teranggap itu dosa yang besar. Nah, maka beliau rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, di sini menukilkan bagaimana salafuna saleh, beliau-beliau taib menghatamkan Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dalam kehidupan mereka. Taib. Wa kana lisalaf radhiyallahu anhum adatun muhtalifah. Dan para salaf, mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Fi qadri ma yahtimuna fih, kadar mereka menghatamkan Al-Quran. Barwa Ibnu Abi Dawud an ba'di salaf. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sebagian salaf, annahum kanu yahtimuna fi kulli syahraini qatmatan wahidatan. Ada di antara mereka yang menghatamkan setiap dua bulan, khatam satu kali. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmatan. Di antara mereka ada yang khatam sebulan sekali. Wa an ba'dihim fi kulli asri layalin. Di antara mereka ada yang setiap 10 hari sekali khatam. Wa an ba'dihim an kulli thamani layalin. Di antara mereka ada yang setiap 8 hari khatam. Wa anil aktsarin fi kulli sab'i layalin, dan banyak kaum salaf juga yang mereka setiap satu pekan, setiap 7 hari itu khatam Al-Qur'an. Nah, ini gambaran ya. Inilah yang dijalankan salafun saleh. Kemudian sekarang tinggal pertanyaan, aina nahnu min haula? Terus kita dibandingkan mereka itu bagaimana? Yang menisbahkan diri kepada kaum salaf, apa kita juga mengikuti apa yang mereka jalankan? Baik, di sini dinukilkan yang paling lama itu 2 bulan. 2 bulan khatam. Nah, membaca Al-Qur'an. Baik, ini yang paling lama 2 bulan. Sampai kemudian dinukilkan lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek. Nah, sampai fi kulli sab'i layalin, setiap 1 pekan sekali khatam. Nah, menunjukkan waktu-waktu mereka ini barokah. Waktu-waktu mereka ini tidak dibuang dengan sia-sia. Baik. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islam mar'i, termasuk 6 bagusnya keislaman seorang itu, tarkumalayani, dia meninggalkan sesuatu yang enggak penting. Sesuatu yang enggak penting, baik itu perbuatan maupun ucapan, baik tidak dijalankan, itu menghabiskan waktu. Sehingga fokus pada perkara-perkara yang penting. Waktu dia dipakai untuk hal-hal yang penting, ucapan yang penting, perbuatan yang penting. Sehingga di sini, baik, kalau kita lihat saja yang paling lama 2 bulan. Bagi kita 2 bulan khatam itu terasa luar biasa beratnya. Terasa luar biasa beratnya. Tapi para ulama, karena waktu mereka barokah. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa'ala badin fi kulli sittin. Ada pula di antara mereka yang 6 hari sekali, baik, mereka khatam Al-Qur'an. Wa an ba'dhin fi kulli khamsin. Ada yang 5 hari sekali mereka khatam Al-Qur'an. Wa an ba'dhin fi kulli arba'in. Ada yang 4 hari khatam Al-Qur'an. Wa an kathirin min fi kulli thalathin, ada yang 3 hari khatam Al-Qur'an. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain, ada yang 2 hari khatam Al-Qur'an. Ini di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi mereka menghatamkan Al-Qur'an. Wa an kathirin min kulli yawmin wa lailatin khatmatan. Ada juga di antara mereka yang sehari semalam itu bisa menghatamkan Al-Qur'an. Wa minhu man kana yahtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Ada yang sehari semalam Mereka menghatamkan dua kali hatam Al-Quran. Wa minhum man kana yahtimu salasan. Ada yang sehari semalam mereka bisa menghatamkan tiga kali hatam. Wa khatama ba'dhum samanin khatamat. Ada yang delapan kali, arba'an fil lail, empat kali dalam semalam. Wa arba'an fil nahar, empat kali dalam siangnya. Terus aktivitas mereka apa di luar itu? Apa hanya baca Quran toh? Gak ada aktivitas yang lainnya? Tentunya ada, karena mereka waktunya barokah. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Itu gambaran naam salafun saleh. Ya. Baik, sehingga ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami cinta dengan suatu kaum. Tapi amalan kami tidak nutut." Ya. Amal kami tidak nutut seperti mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama nanti dengan orang yang dia cintai. Amalan kita tidak ada apa-apanya dengan amalan salafun saleh. Tidak ada apa-apanya. Tapi tatkala kita cinta dengan mereka dan kita buktikan kecintaan dalam perbuatan kita, maka kita akan bersama nanti dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kemudian kita mencontoh apa yang mereka perbuat demikian, tidak akan nutut kita. Nah, sebulan khatam satu kali, atau dua bulan khatam satu kali, atau bahkan yang ini semalam bisa empat kali. Baik, sangat-sangat susah ya, kita untuk menjalankannya. Baik, tapi dengan bekal kecintaan kita kepada salafun saleh, itu yang mengumpulkan kita dengan mereka. Ya. Amalan sangat jauh amalannya. Baik, tapi kecintaan itulah yang akan mengumpulkan kita. Baik. Qala rahimahullah, "Faminal ladzina kanu yahtimuna khatmatan fil laila wal yaum." Dan orang-orang yang mereka menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam, Utsman bin Affan. Beliau meninggal syahid juga ketika membaca Al-Quran. Tatkala beliau dibunuh, beliau sedang membaca Al-Quran. Nah, wa Tamim ad-Dari. Taib. Wa Sa'id bin Jubair. Ini para sahabat. Wa Mujahid wa Syafi'i wa akhrun radhiyallahu anhum. Nah, mereka bisa menghatamkan Al-Qur'an sehari semalam. Nah. Baik. Ini bukan bacaannya bukan gantian, membaca sendiri, bukan bergiliran untuk menghatamkan satu Al-Qur'an. Wa minal ladzina kanu yahtimuna thalasa khatamat. Dan orang-orang yang mereka menghatamkan tiga kali hatam, Sulaim bin Itr radhiyallahu anhu, Qadhi Misr fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Di sini menggunakan taradism radhiyallahu anhu, padahal itu bukan dari kalangan sahabat, bukan dari kalangan sahabat. Waqas ahli Misr. Warwa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yahtimu fi lailah thalasa khatamat. Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan bahwasanya Sulaim bin Itr ini menghatamkan dalam satu malam tiga kali khatam Al-Quran. Warwa Abu Umar Al-Kindi fi kitabi fi qudati Misr annahu kana yahtimu fi laila arba khatamat. Semalam empat kali khatam. Ini kita tidak bisa bayangkan mocoy koy opo. Yang dua hari yang orang-orang biasa khataman Quran, yang biasanya hari Rabu sudah mulai dibaca, malam full Kamis, ya, mungkin khatam itu sudah bacaannya sudah ruwet, tidak bisa untuk dinikmati. Terus bagaimana dengan yang semalam sampai 2 kali, bahkan 4 kali? Ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Nah, dengan khusnudzon kita, ya, kepada salafun saleh. Nah, baik. Itulah amalan-amalan mereka. Intinya, itulah ibadah mereka, kecintaan mereka dengan Al-Quran. Ya. Tidak meninggalkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Karena nantinya datang suatu zaman, Al-Quran itu tidak pernah disentuh. Al-Quran, mushaf Al-Quran tidak pernah dibuka. Sampai laba-laba itu membuat sarangnya di situ. Karena saking lamanya tidak pernah dibuka Al-Quran itu. Baik. Salafun saleh. Ini bukan khusus di bulan Ramadhan. Ya, mereka banyak dan sering baca Al-Quran Al-Karim. Baik. Sambil. Habis baterai. Oke, saya tak bacanya. Qala rahimahullah. Wa ra'a Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadi an Mansur bin Zadan. Itu biografinya ada di bawah di footnote itu. Cara membacanya. Min ubadit tabi'in. Dari ahli ibadahnya tabi'in radhiyallahu anhum, annahu kana yahtimul qur'ana, beliau menghatamkan Al-Qur'an fima baina dhuhri wal asri, antara salat dhuhur sampai asar khatam Al-Qur'an. Nah, ini cepatnya koyo apa, bayangkan dhuhur asar 3 jam, sekitar 3 jaman. Nah, baik. Wayahtimu aidan fi bainal maghrib wal isya. Maghrib sama isya lebih cepat lagi, 1 jam 45 menit. Maghrib sampai isya. Khatam Al-Qur'an. Wayahtimu fi ma bainal maghrib wal isya fi Ramadan khatmatain wa syai'an. Di bulan Ramadan antara maghrib dan isya 2 kali khatam. Di bulan Ramadhan. Wasyai'an dan lebih. Wakan akhirun al-isya. Mereka mengakhirkan salat isya. Fi Ramadhan ila ayam dia rubu'ul lail. Sampai 6:15 malam. Nah, mengkhatamkan Quran. Nah. Sehingga. InsyaAllah. Kalau kita membaca riwayat-riwayat ini itu kayak malu kalau kemudian menisbahkan diri kepada salafi. Nah, coba dhewe itu. Ya. Amalannya jauh dengan salafun saleh. Nah, ini baru satu sisi. Baru satu sisi membaca Al-Quran. Mengkhatam, belum amalan-amalan yang lainnya. Baru satu sisi ini kita sudah enggak nopo-nopo. Jangan berbangga dengan apa yang kita miliki. Ya. Belum ada apa-apanya. Hingga ada sebuah kitab itu Aina nahnu min haula judulnya. Di mana kita dibandingkan mereka? Itu di bawah ada 3 jilid kalau enggak salah, 3 jilid tebal. Ya. Dibawakan bagaimana salafun saleh ibadah mereka. Terus kita dibandingkan mereka bagaimana kelas kita? Nah, itu disebutkan berbagai macam ibadahnya. Ini baru kita baca bacaan Qur'annya. Nah, kita sudah enggak ada apa-apanya. Baik. Qala warwa Ibn Abi Dawud bisnadihi as-sahih anna mujahidan kana yahtimul Qur'an fi Ramadan fi ma bainal maghrib wal isya. Mujahid, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Nah, Mujahid, muridnya Ibn Abbas. Wa an Mansur qala kana Ali Al-Azdi yahtimu fima bainal maghrib wal isya kulla lailatin min Ramadan. Dari Mansur beliau menyatakan Ali Al-Azdi menghatamkan antara maghrib sampai isya setiap malam di bulan Ramadan. Nah, maghrib sampai isya menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau kita maghrib sampai isya itu di bulan Ramadan, apa apa kegiatan kita? Makan. Maghrib sampai isya. Ini menghatamkan Al-Quran. Wan Ibrahim bin Sa'ad qala kana abi yahtabi fama yakhullu khubwatahu hatta yahtimul Qur'an. Beliau tidak melepas khubwahnya, ini baik. Qauluhu yahtabi itu disebutkan di bawahnya nomor 1. Ai yansibu saqaihi yahtabi. Nah, menegakkan apa? Lututnya. Wa yahtawi ala multaqa saqaihi fahidaihi biyadi au bisaubin, yang kemudian taib antara paha duduknya itu duduk medongkrong tahu ya. Jadi kemudian tangannya itu menyatukan apa? Paha dengan ininya. Apa? Dengan kakinya. Taib. Itu kadang taib biyadik, kadang pakai tangan gini, kadang bisaub, kadang dengan pakaian. Baik. Wal hibwah bidammil ha wa kasriya lughatani wa fi dzalika fil. Baik. Ini di Masjidil Haram itu orang-orang biasa kalau baca Quran itu kayak ada tali atau sarung kemudian dimasukkan dan diikat, jadi kakinya dongkrong gini. Kemudian dia diikat. Jadi enak untuk duduk lama. Ya. Jadi kayak ada sandarannya. Baik. Itu disebutkan di sini Ibrahim bin Sa'ad tidak melepas ikatannya itu. Ya. Sampai beliau menghatamkan Al-Quran. Sampai beliau menghatamkan Al-Quran. Baik. Wa ammal ladhina khatamul Quran fi raka'atin. Ada juga salafun salih yang mereka menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Balaib sunnah likasratin, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Ini lebih nemen lagi, satu rakaat khatam Al-Quran. Faminal mutaqaddimin Utsman bin Affan wa Tamim Ad-Dari, dari kalangan sahabat. Satu rakaat khatam Al-Quran. Wa Sa'id bin Jubair khatamu fi raka'atin fil Ka'bah, mengkhatamkan satu rakaat di Ka'bah. Nah. Wa amalladzina khatamu fil usbu' marratan. Adapun orang-orang yang khatamnya sepekan sekali, fakatsirun, maka itu banyak. Nukila an Utsman bin Affan, dinukilkan dari Utsman bin Affan, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Thabit, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Wa an jama'a min at-tabi'in ka Abdurrahman bin Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullahu taala. Sepekan sekali. Ini mungkin bisa untuk kita kalau sedikit mengerahkan upaya, mungkin bisa sepekan sekali khatam. Ini kalau di bulan Ramadan, ya bisa. Baik. Wal ikhtiyar anna dhalika yahtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Dan ini berbeda-beda setiap orang, ya. Kemampuan berbeda-beda, kesibukan aktivitas juga berbeda-beda. Famangka nadharu lahu bidaqiqil fikri lata'ifu ma'arifu falyaktasir ala qadri yuhassil lahu kamala fahmin ma yakra'uhu. Dan barang siapa yang nampak baginya daqiqil fikr, ya, jeli pemikirannya dan juga pengetahuannya, baik, maka fal yaktasir, cukupkan sekadar menghasilkan kamala fahmin ma yaqra'u, apa yang dia bisa fahami dari apa yang dia baca. Wa kadza man kana mashghulan bi nasr ilmi, demikian pula orang yang sibuk menyebarkan ilmu, ngajar dan yang semisalnya, au ghairihi min muhimatid din, atau selainnya orang-orang yang menjalankan kepentingan agama, wa masalihil muslimin al-ammah, dan orang-orang menjalankan kemaslahatan kaum muslim secara umum, bal yaktasir ala qadri la yaksulu bisabi ikhlalun bima huwa mursadun lahu, maka cukupkan sekedar apa-apa yang tidak menghasilkan dengan sebab membaca Al-Quran itu kemudian berantakan semua aktivitas dia, ngajarnya, kemudian dia mengurusi kaum muslimin. Kalau waktunya habis untuk qiraatul Quran, baik, sehari dua kali misalnya khatam Quran, itu sudah menghabiskan aktivitas di luarnya itu. Baik, maka orang-orang yang sibuk mengajarkan ilmunya, mengurusi kaum muslimin, jangan sampai kemudian terbengkalai urusannya, baik, dengan pengen mengkhatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Wa idza lam yakun min haula il madkurin, jika bukan orang yang disebutkan, fal yastaghfir ma amkana, maka perbanyak yang bisa memungkinkan dia khatam Al-Quran. Dia enggak ngajar, enggak mengurusi kaum muslimin, ya, banyak waktu luangnya, waktu nganggurnya, perbanyak baca Al-Quran. Min ghairi khurujin ila hadil malal wal hadramah, ya. Tanpa keluar dari had batasan malal, malas akhirnya jenuh, ya, karena saking seringnya, dan juga al hadramah disebutkan di footnote nomor 1, sir'atul kalam hafi, cepatnya ucapan atau pembicaraan. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Itu di antara riwayat-riwayat yang disebutkan. Baik. Kemudian waqad kariha jamaah minal mutaqaddimin, jamaah, ada sekelompok ulama yang mutaqaddimin, ya, memakruhkan, membenci al khatma fi yaumin wa lailatin, kalau khatam Quran sehari semalam, apalagi lebih dari itu, ya, lebih dari sekali. Wa yadullu alaihi al hadis sahih an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara' al-Qur'an fi aqall min thalathin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang khatam Al-Qur'an kurang dari tiga hari datang Quran itu layafqah, itu enggak faham dengan apa yang dia baca. Tiga hari khatam, khatam sekali itu enggak faham dengan apa yang dia baca. Nah, rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum, qala Tirmidzi haditsun sahih, haditsun hasanun sahih, wallahu a'lam. Baik. Ini khan fi din azani wa azakumullah, ya ini sebagai pendapat para ulama yang menyatakan makruh, ya, jika kemudian menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Baik. Kemudian nantinya akan dibahas tentang kapan waktu menghatamkan Al-Quran jika dia mau satu pekan sekali, ya, satu pekan sekali menghatamkan Al-Quran. Baik, kapan waktunya nanti akan dibahas setelahnya insyaallah taala. Baik, ini khana fi din azani wa azakumullah, ya, insyaallah nantinya akan kita lanjutkan. Nah, tentang pembahasan masih tentang menghatamkan Al-Quran. Baik. Ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Mukbil rahimahullah. Hal fi dhurrah zakatun ma'ad dalil? Apakah jagung itu terkena zakat? Kata beliau rahimahullah, dhurrah laysa fiha zakatun. Jagung itu enggak ada zakatnya. Bahkan ayatun arus, demikian pula padi. Laysa fi zakatun, itu enggak ada zakatnya. Bahkan ayatun dzalikum alladzi yusammihi ba'dhum bil hish wa ma fiha zakah. Ma fiha zakah ini rumput. Ini juga tidak ada zakatnya. Kemudian ditanyakan kembali kepada beliau, az-zakatu fi syai'in min az-zuru' ma dalil? Kalau begitu zakat pertanian itu apa saja? Kata beliau, as-sa'ir wal bur waz-zabib wat tamr, yakni gandum, kemudian kismis, kemudian kurma, kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'ad, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan Mu'ad, alla ya'khud illa min hadil arba'ah, jangan mengambil zakat kecuali hanya dari empat jenis itu saja. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Jagung, padi dan yang semisalnya, sagu atau yang lainnya, ini tidak terkena zakat ketika panen. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik. Khan fi din azani wa azakumullah, ya. Karena besok ada daurah insyaallah, maka daras am malam harinya kita liburkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.